Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah SAW yuqri'una al-Qur'an. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kadang Rasulullah SAW membacakan kepada kita Al-Quran malam yakun junuban, selama tidak dalam keadaan junub. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hamsah dan lafadznya Bukhari dan lafadznya Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau, dihasankan oleh Ibn Hibban. Hakadha fi nasakh bulughil maram wal aula wal arba'ah. Ini demikianlah dalam naskah bulughil maram, tetap yang aula, aula itu yang afdal, rahul arba'ah, dikeluarkan oleh arba'ah bukan khamsah. Waqad wajada fi ba'dihah kadzalik. Kadang pada naskah yang lainnya ada yang seperti itu. Hadza lafdz Tirmidzi wa hasan wa has wa sahih Ibn Hibban wa dzakara. Wa dzakara al-musannif at-talkhis, dan disebutkan oleh musannif di dalam at-talkhis tarhis al-habir annahu hakam bi sihhati at-Tirmidzi. Hadis ini dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Imam Tirmidzi, Ibn Sakan, Abdul Haq, Al-Baghawi, dan diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dengan sanadnya dari Syu'bah. Annahu qala hadzal hadits rusra samadi. Hadis ini adalah sepertiga modal hartaku. Wa ma hadis bi haditsin ahsana minhu. Aku tidak pernah mengeluarkan hadis yang lebih ahsan daripada hadis ini, yang lebih baik. Wa maqalu Nawawi, adapun ucapan Imam Nawawi rahimahullah, خلف الترمذي والأكثرون فضعفوا هذا الحديث. Selain Imam Nawawi mendhaifkan ya hadis ini, ya tadi disahihkan oleh siapa? Tirmidzi. Selain Imam Tirmidzi didhaifkan. Dhaif ya sahih itu urusan para ulama yang besar, yang faham di dalam masalah ini. Nah, faqad qala al-musannif, dan musannif mengatakan inna takhsisahu li-Tirmidzi bi-anna sahahu dalilun ala anna lam yara tasiyahu li-ghairih. Pengkhususan Tirmidzi, ya hanya Imam Tirmidzi mensahihkan, ini merupakan dalil yang kuat bahwasanya beliau tidak melihat pensahihan dari yang lainnya selain Tirmidzi. Waqad qaddamna min sahahu ghaira Tirmidzi, padahal kami sudah sampaikan selain Imam Tirmidzi ada juga yang mensahihkan. Ya, wa rawa Daruqutni an Ali mauqufan, dan juga diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Ali secara mauquf. Iqra'ul Qur'an ma lam tusib ahadukum janabatun. Bacalah Al-Qur'an selama salah seorang di antara kalian tidak terkena junub. Fa'in asabathu fala wala harfan. Kalau seandainya dia terkena junub, mandi junub, mimpi basah, maka jangan, walaupun satu huruf, jangan dibaca. Wala ya'dudu hadith al-bab. Ini menguatkan hadith al-bab, hadis yang pada bab ini. Ila anna qala Ibnu Khuzaimah, melainkan dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah, la hujjata fil hadith, tidak ada hujjah dalam hadis. Liman mana al-jamba min al-qira'ah, bagi kelompok yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran dari orang yang junub, karena dia junub. Lianna laisa fihi nahyun, karena di sini dalam hadis tersebut ya bukan ada larangan. Itu bukan larangan namanya, itu cuma cerita perbuatannya Nabi SAW. Walam yabayyin anna innama imtana min dzalika li ajli janabah, dan Rasulullah SAW tidak menjelaskan ya kenapa tidak membaca Al-Qur'an ya min dzalika, dari hal yang demikian itu karena junub. Buka. Nah, ini Ibnu Khuzaimah mengatakan. Rawi al-Bukhari an Ibnu Abbas, dan riwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, annahu lam yara bil qira' lil jambi ba'san. Imam Bukhari lil junubi ba'san. Imam Bukhari berpendapat bagi orang yang junub ya baca, boleh baca Quran. Ini berarti apa? Sependapat dengan siapa? Siapa tadi? Ibnu Khuzaimah. Ini masalah ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu enggak bisa dipaksa satu suara. Misalkan fulan berpendapat harus kudu satu suara, harus Banten yang megang, kalau enggak tahdir, enggak bisa gitu ya. Enggak ada pendapat dari kalangan dahulu yang namanya khilafiyah, ya khilafiyah. Dari kalangan salaf dulu yang namanya ijtihad, ya ijtihad. Harus legowo. Masa gara-gara ijtihad, permasalahan ijtihad, seorang enggak dianggap, seorang enggak diajak bicara. Ini ulu berlebihan. Tidak seperti itu salaf mensikapi hal-hal yang ini, seperti ini. Ya. Nah, sekeras hajuri saja faham masalah ijtihad, ya ijtihad itu sedablek hajuri. Ya, dablek-dableknya hajuri ya faham mereka masalah ijtihad, ya ijtihad. Tapi ya mungkin ada beberapa poin juga yang nah kadang ya sama mirip. Tapi ini sekarang beberapa orang kadang memaksakan masalah ijtihadiyah harus satu suara yang megang fulan ya, kalau enggak disetujui oleh fulan menyimpang, wah ini bahaya, ini bahaya, bahaya. Orang-orang seperti ini bahaya, berlebihan. Ntar gara-gara seperti kisahnya di zaman Imam Syafi'i, para pedagang sayur bikin hadis untuk melariskan dagangannya. Barang siapa yang makan jengkol atau makan terong, maka dia masuk surga. Kalau enggak makan terong masuk neraka. Wah ini bahaya ini. Yang seperti ini agama dijual belikan. Nah, kita kembali lagi masalah ijtihadiyah, masalah khilaf yang seperti ini wajar di kalangan para ulama. Nah, tadi pendapatnya siapa? Imam Bukhari. pendapat Imam Bukhari gimana? Boleh, walaupun dia junub boleh. Wal qaul bi anna riwayah, adapun riwayat lam yakun yahjubu Nabi sallallahu alaihi wasallam yahjuzu an qira'ah an al-Qur'an syai'un siwal jama'ah siwal janabah, adapun tidak ada penghalang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Qur'an kecuali junub. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ashabus Sunan, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Bazzar, Dharqutni, Al-Baihaqi, Asrah fil dalil ala tahrim al-qira' al-junub. Ini menunjukkan ya penjelasan tentang tahrim. Tahrimul qira'ah, haramnya membaca bagi orang yang junub. Ya min haditsil bab, dari haditsil bab ghairu zahir. Tidak jelas pendalilannya. Dari segi apa? Fa innal alfad kulla ikhbar. Ini lafaz-lafaz ini semua tadi itu cuman ikhbar saja, pengkhabaran. Ya, pengkhabaran saja. Antarki pengkhabaran bahasanya Nabi SAW meninggalkannya. Al-fil qira'ah al-janabah, bahasanya Rasulullah SAW meninggalkan, bukan melarang. Nah, ini dia. Ini harus tahu mana kalimat larangan, kalimat cerita, menceritakan keadaan. Oh, Rasulullah meninggalkan. Rasulullah SAW meninggalkan makanan yang apa, seperti bawang. Meninggalkan, ditinggalkan makanan bawang. Ini apa artinya haram bawang? Hah? Ya enggak. Nah, ini sama. Artinya lafaz-lafaz yang sifatnya menceritakan, mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mau melakukannya, itu bukan artinya haram. Ya. Wala dalil fi tarak ala hukman muayyan, kata Imam Sunani rahimahullah, dalam sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu tidak ada dalil di dalam masalah hukum muayyan, hukum tertentu. Ini statusnya apa? Haram atau apa? Tidak, tidak disebutkan. Wa taqaddam hadis Aisyah, dan sudah lewat hadis Aisyah, anna sallallahu alaihi wasallam ala kulli ahyani. Rasulullah SAW selalu berzikir pada Allah setiap keadaan. Qaddamna nama khasasun hadis Ali, dan sudah kita lewatkan, dikhususkan dengan hadis Ali, anna sallallahu alaihi wasallam walakin al-haq, akan tapi yang benar adalah anna la yanhad ala tahrim, tidak sampai kepada masalah pengharaman. Bal yahtamalan natar kadzalik hal janabal karaha wa nahya, bahkan mungkin ada kemungkinan Rasulullah SAW meninggalkan tidak membaca Al-Qur'an karena apa? Mungkin karaha atau yang lainnya, makruh atau yang lain. Illa anna akhraja Abu Ya'la, melainkan ada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Ali bin Abi Thalib, qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda tsumma qara'a syai'an minal Qur'an tsumma qala hakadha liman laysa bi junubin amal junub fala wala ayah. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian membaca sesuatu dari Al-Qur'an, kemudian Rasulullah SAW mengatakan demikianlah bagi yang tidak junub, adapun yang junub maka tidak wala ayat walaupun satu ayat. Rijalu mawthuqun wa yadullu ala tahrim li'annahu nahyun wa asru dhalik wa yu'adzudu ma salaf. Nah, ini menunjukkan tahrim li'annahu nahyun, karena ini adalah larangan. Wa aslu dhalik, ini asalnya dan ini menguatkan dari yang sebelumnya. Umma hadis Ibn Abbas marfu'an, ada pun hadis Ibn Abbas secara marfu'an, lau anna hadakum idha atahalahu, kalau seandainya salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya kemudian membaca bismillah. Al hadis wala dalalah fi ala jawazil qira' lil junub. Hadis ini juga tidak ada pendalilan bolehnya bagi orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Ya no ya tibihadal lafz ghairu qasid litilawah. Karena membaca ini bukan maksudnya untuk tilawah Qur'an, membaca Al-Qur'an dan qabla ghisyani ahlahu wa sayruratihi junuban. Sebelum dalam keadaan junub. Hadis Ibn Abi Syaibah Anna sallallahu alaihi wasallam kan idza ghasya ahlahu anzala qala. Apabila hendak tidur ya bersama istrinya, maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al syaitan fi ma razaqtani nasiban. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan bagi syaitan bagian dari apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami. Laisa fi tasmiyah wala yaruddu fi isykal. Dan tidak ada isykal di sini. Dan di sini tidak ada tasmiyah. Allahu a'lam bissawab. Subhanallah.